الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita menggunakan buku yang saya tulis, iaitulah metodologi memahami hadis. Cuma kita terpaksa menumpang di masjid ini sebab saya dekat dengan pejabat saya, dan juga disebabkan oleh kerana Masjid Batu Lima tu tak sesuai untuk diadakan kuliah petang. Sebab kuliah petang ni kalau di sana tu aircon tak ada, jadi dia panas kan. Jadi kita jalan juga kuliah, jadi kita cuma ubah lokasi je lah. Jadi saya terima kasih banyak-banyak lah pada ahli jawatankuasa masjid yang sudi memberikan kita kesempatan. Masjid ni cantik, kiri kanan belakang laut kan, Masya Allah. Ini view yang sangat cantik lah. Mudah-mudahan tuan-tuan semangatlah nak berkuliah petang-petang ni. Saya faham kan Ustaz kata tuan-tuan, saya yang nak berkuliah ni pun layu juga ni kan, bulan Ramadan kan. Jadi mudah-mudahan ini dianggap sebagai ibadah untuk kita. Baik, kita sambung perbincangan kita. Saya lupa nak alu-alukan juga yang hadir melalui online ni. Di Kuala Lumpur pun kawan-kawan dok ikut kuliah kita ni. Kita sambung balik. Kita insya-Allah akan sambung hari ni muka surat 28. Iaitu kita membicarakan berkenaan dengan faedah memahami hadis berdasarkan bahasa Arab. Nabi SAW tu orang Arab. Kan Nabi tu orang Arab. Jadi sebab itu hadis, bila kita nak faham, kena faham hadis ikut cara orang Arab faham. Dia macam apa, saya mula-mula sampai kat Perlis ni pun ada jugalah beberapa perkataan yang saya kena tanya orang Perlis. Orang Perlis ni, perkataan ni makna apa orang Perlis? Kan kadang-kadang bila dia orang tulis tu ada benda yang saya macam tak faham, macam G-E-N-A. Saya tak tahu nak baca macam mana. Saya tanya orang Perlis lah. Gena kan? Gena tu maksudnya macam mana kan? Jadi saya tak tahu. Saya kena tanya orang Perlis. Sebab yang tulis tu orang Perlis. Jadi saya kena faham macam mana orang Perlis faham. Saya tak boleh faham macam mana orang Perak faham. Saya orang Perak kan? Saya tak boleh faham macam tu. Sebab yang tulis tu orang Perlis. Jadi saya kena faham kok cara orang Perlis. Saya pergi tanya orang Perlis. Apa maksud gena? Dia kata gena tak ada Ustaz. Gena ada. Jadi macam tu jugalah Nabi SAW yang orang Arab, berbangsa Arab. Jadi nak faham hadis mesti faham kok bahasa Arab. Sebelum ni kita faham hadis berdasarkan Quran, kerana Quran tu asal. Kerana Nabi SAW tidak boleh menyebutkan sesuatu perkataan ataupun sesuatu ajaran yang menyanggahi Quran. Sebab Nabi SAW faham Quran, Nabi SAW hafal Quran, Nabi SAW disuruh untuk mengamalkan Quran. Jadi mana mungkin seorang yang sampaikan Quran, seorang yang hafal Quran, seorang yang amalkan Quran, tiba-tiba bawa satu ajaran yang menyanggahi Quran. Maka Nabi SAW, bangsa Arab diutuskan dalam masyarakat Arab. Jadi bila kita nak faham hadis, mesti faham kod bahasa Arab. Jadi apa faedah bila kita faham hadis kod bahasa Arab? Faedah yang ketiga yang kita nak sambung hari ini, iaitulah mengelakkan penolakan terhadap hadis. Kita nak elak orang salah faham. Sebab saya akan bawa bukti. Ada satu orang hamba Allah yang menolak hadis disebabkan dia salah faham hadis. Dia salah faham sebab apa? Sebab kelemahan dia terhadap bahasa Arab. Ini benda yang paling bahaya. Saya sebut, kegagalan memahami hadis berdasarkan kaedah bahasa Arab yang betul mungkin menjerumuskan manusia kepada kemuskilan memahami teks sesebuah hadis. Hal ini mungkin membuatkannya menolak terus kesahihan hadis yang telah disepakati sahih oleh ulama hadis sepanjang zaman. Ulama hadis daripada zaman awal, daripada zaman sahabat sampai zaman sekarang dok terima hadis tu kata sahih, tiba-tiba dia kata hadis ni palsu. Dia kata hadis ni tak logik. Padahal bukan hadis tu tak logik, dia yang salah faham. Sebab apa dia salah faham? Sebab dia bahasa Arab pun tak berapa nak pandai. Ha, jadi siapa-siapa yang nak pandai ilmu agama, dia mesti pandai bahasa Arab. Kita tengok contoh. Makna sebenar hadis arahan memukul isteri. Okay. Terdapat setengah pihak yang tersalah faham maksud hadis berkaitan dengan arahan Nabi SAW untuk memukul isteri yang derhaka setelah gagal menasihatinya dan usaha memisahkan tempat tidur tidak berjaya. Memang ada dalam hadis Nabi SAW membenarkan. Bahkan dalam Quran pun membenarkan, tapi bukan pukul sampai patah riwak lah. Bukan pukul sampai koma. Pukul ni Nabi SAW sebut darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak mencederakan. Itu pun setelah nasihat, setelah asingkan tempat tidur, tetap derhaka, tetap nusyus, dan baru boleh ambil step pukul. Tapi pukul yang tak cedera, tak boleh pukul muka kan, pukul sikit je. Kalau sebagian ulama kata pukul dengan kayu sugi. Macam mana pukul dengan kayu sugi? Kita ambil berus gigi kita tu, kita pukul sikit. Nak tunjuk serius, nak tunjuk kita tegas lah dalam masalah ni. Okey, baik. Contoh yang menjelaskan hakikat ini ialah kesilapan tulisan dalam sebuah blog yang bernama kasimahmad.blogspot. Tuan-tuan mesti dengar nama Kasim Ahmad. Ha, ni blog ni tulis nama dia. Mungkin dia lah kot. Kasim Ahmad yang kita biasa dengar tu. Yang mendakwa percanggahan hadis dengan hadis lain. Dia kritik hadis, dia kata hadis ni yang kita nak baca ni bercanggah dengan hadis yang lain. Sebab tu dia kata hadis ni kita perlu nilai balik. Perlu buat penilaian semula terhadap hadis ni. Ha, so apa alasan dia nak kata hadis ni kena nilai semula? Apa alasan dia nak kata hadis ni bercanggah dengan hadis lain? Kita tengok. Dia kata, telah kita lihat, ni saya quote daripada blog Kasim Ahmad, telah kita lihat di atas bahawa hadis menentukan hukuman rejam hingga mati ke atas penzina-penzina yang telah berkahwin. Tetapi perhatikan hadis ini. Jabir bin Abdullah melaporkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, kamu mempunyai hak terhadap mereka, yakni isteri-isteri kamu, agar mereka tidak meniduri sesiapa yang tidak kamu sukai. Jika mereka melakukan ini, yakni jika mereka meniduri orang yang kamu tak suka, pukuli mereka tanpa menyebabkan cedera. Dalam kurungan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Mishkat jilid 1 halaman 217 nombor hadis 76. So bila letak dalam kurungan tu, bila orang baca nampak macam ish, betul lah dia rujuk. Hadis riwayat Bukhari Muslim dia kata, lepas tu koma Mishkat. Lepas tu dia kata jilid satu, halaman 217, nombor hadis 76. Nampak akademik tak? Nampak akademik. Lepas tu dia kata, mungkinkah gerakan pembebasan wanita zaman pertengahan yang merekakan hadis ini? Maksud dia kata hadis ni mungkin orang cipta. Golongan pembebasan wanita. Saya pun tengok, betul ke hadis ni macam pelik? Kan? Takkanlah Nabi SAW sebut perkataan ni. Saya pun pergi cek. Pergi cek dalam Bukhari dan Muslim. Maka saya sebut, kenyataan yang dibuat oleh penulis ini jelas terhasil akibat kekeliruan dan kelemahan memahami bahasa Arab yang hanya berpada membaca teks hadis edisi terjemahan. Mungkin dia baca tu, dia tak baca teks asal. Dia baca version terjemahan, translation. Bukan dia baca rujukan asal. Ini sangat bahaya. Bila kita nak baca rujukan asli, rujukan asli yang kita baca tak memadai dengan baca terjemahan. Terjemahan bolehlah untuk orang awam, tapi bila you nak tolak sesebuah hadis, tak boleh berpada hanya sekadar baca terjemahan, kerana takut orang yang terjemah tu silap terjemah. Okey. Pemahaman yang sebenarnya adalah seperti berikut. Tengok. Hadis yang dia maksudkan tu, yang dia quote tu, sebenarnya bukan macam tu lafaz dia. Saya bawa lafaz yang asal. Saya kata, walakum, ni hadis Nabi, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Dalam hadis ni, ni hadis riwayat Muslim, Nabi kata walakum alaihinna, dan bagi kamu suami-suami, alaihinna terhadap mereka, yakni terhadap isteri-isteri, alla yuti'na furushakum, supaya mana-mana isteri tidak melakukan yuti'na furushakum. Perkataan inilah yang dia kata hak suami terhadap isteri, isteri tak boleh tiduri mana-mana lelaki yang suami tak suka. Sebab dia nampak perkataan yuti'na furushakum. Yuti'na furushakum. Dia nampak perkataan waw, ta, hamzah. Dalam bahasa Jawi lama, kalau tuan-tuan biasa mengaji kitab munakahat, dia ada satu istilah yang dipanggil sebagai watik syubhah. Apa itu watik syubhah? Watik syubhah ni persetubuhan disebabkan syubhah. Watik tu maksudnya persetubuhan. Wata'a, persetubuhan. Okey. Jadi bila dia tengok ada perkataan yuti'na furushakum, dia kata ini mungkin maksudnya meniduri. Orang yang terjemah hadis ni. Jadi Kasim Ahmad yang tulis benda ni, berkemungkinan dia ambil versi terjemahan tu, penterjemah salah faham, dia tolak hadis disebabkan dia tengok versi yang terjemahan yang salah. Mungkin dia baca salah, mungkin dia tengok terjemahan salah. Mungkin ada dua kemungkinan. Dia pun, penulis ni pun, kalau betul Kasim Ahmad yang kita kenal tu, dia pun dah meninggal dunia dah. Ada dua je kemungkinan. Mungkin dia sendiri salah faham, dia tengok kamus wata'a, bersetubuh. Mungkin juga dia cek versi terjemahan, penterjemah salah terjemah. Okey. Saya urai, saya kata, beliau menterjemahkan maksud hadis, kamu mempunyai hak terhadap mereka, yakni isteri kamu, agar mereka tidak meniduri. Sebab dia faham perkataan wata'a, bersetubuh. Okey. Sedangkan dia kata hadis lain mengatakan hukuman zina bujang ialah sebat, manakala hukuman zina bagi orang yang telah berkahwin ialah rejam dengan batu sampai mati. Ni yang dia kata bercanggah ni. Sebab dia kata hadis lain, kita tengok dalam hadis Nabi SAW, seorang perempuan dah berkahwin, lepas tu dia berzina, dia mengandung. Nabi SAW kata tunggu sampai dia bersalin. Tunggu sampai bersalin, tunggu sampai dia menyusukan anak, anak tu dah boleh makan makanan lain selain daripada susu ibu, dan baru Nabi rejam sampai mati sebab dia dah kahwin. Serupa juga macam kes Ma'is, Nabi rejam sebab dia dah kahwin. Tiba-tiba dalam hadis ni kata Kasim Ahmad, pukul dengan pukulan yang tak cedera. Berzina dah, dah kahwin dah isteri kita. Na'udzubillah. Isteri satu orang berzina, Nabi kata hukuman dia pukul tanpa cedera, bukan rejam sampai mati. Ni yang dia faham. Sebab dia terjemah perkataan wata'a tu bersetubuh. Okey. Jelas dalam penulisan ini, beliau keliru dengan makna hadis ini sehingga merasakan wujud kontradiksi, wujud percanggahan di antara dua hadis. Jawapan bagi kekeliruan ini boleh dijawab dengan fakta berikut. Lafaz hadis yang beliau bawakan terjemahannya itu tiada dalam Sahih Bukhari. Saya duk cari dalam Sahih Bukhari, saya tak jumpa lah. Yang ada dalam Sahih Muslim. Tadi dia kata Bukhari dan Muslim. Saya tak jumpa dalam Sahih Bukhari, saya jumpa dalam Sahih Muslim. Okey. Jelas sekali Kasim Ahmad tersalah faham maksud lafaz hadis berikut, iaitu la yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Sehingga dia kata hak kita, jangan isteri kita tidur dengan mana-mana orang. Jangan berzina lah. Kalau buat, pukul dengan pukulan yang tak cedera. Okey. Jika beginilah cara kefahamannya, sudah pasti maksud sebaliknya, maksud sebalik. Bila kita kata ke anak kita, jangan makan banyak. Maksudnya, maksud sebalik apa? Makan sikit boleh. Itu maksud sebalik. Boleh faham? Jangan kutuk dia. Maksud kalau puji, boleh ya? Itu maksud sebalik. Yang dipanggil dalam bahasa Arab tu mafhumul mukhalafah. Dalam bahasa Arab ni, ataupun siapa belajar usul fiqh dia tahulah, ada mafhumul muwafaqah, ada mafhumul mukhalafah. Mafhum mukhalafah, pemahaman yang sebaliknya. Maksudnya kalau kata jangan makan banyak, makan sikit boleh. Jangan pukul sehingga cedera, pukul tak cedera boleh. Dia ada satu lagi mafhumul muwafaqah, pemahaman yang selari. Bila Allah Ta'ala kata wala taqul lahuma uff, kamu jangan sebut ke mak ayah perkataan uff. Sebut uff pun tak boleh. Kalau pukul lagi lah tak boleh. Itu mafhumul muwafaqah. Jangan pukul sehingga, jangan pukul walaupun tak cedera. Maksud kalau pukul sampai cedera pun tak boleh. Itu mafhumul muwafaqah. Okey. Bila dia faham dengan cara ni, maksud yang sebaliknya, bila Nabi kata jangan jangan isteri tiduri orang, mana-mana orang yang suami tak suka. Mafhum sebaliknya apa? Kalau orang tu suami suka boleh tak? Kalau itu cara dia faham, maksud sebaliknya bolehlah. Bolehlah. Ini makna yang batil. Ini makna yang batil. Sebab zina ni sama ada dengan orang yang suami suka pun tak boleh, dengan orang yang suami tak suka pun tak boleh. Maka pemahaman ini batil. Baik. Sedangkan maksud sebenar bagi hadis ni ialah isteri tidak boleh membenarkan mana-mana orang yang suami tak suka masuk dalam rumah. Itu makna sebenar dia. Tengok punya jauh lari. Hanya semata-mata kerana dia tak faham bahasa Arab. Saya buktikan. Tuan-tuan, ni yang mengaji, mengaji syariah ni, dia tahu lah yang mengaji bahasa Arab ni. Bila kita jumpa mana-mana perkataan asal dalam bahasa Arab, bila kita belajar bahasa Arab, kita jumpa satu perkataan, kita nak tahu makna asal perkataan tu pada bahasa, kita nak rujuk kitab mana? Yang tak open nak boleh bahasa Arab ni, dia pun ngangar agak lah kan. Tapi orang yang biasa belajar bahasa Arab, ni nak pesan ni, kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kita nak tahu perkataan tu dalam bahasa Arab ada berapa makna, buka kitab Mu'jam Maqayisil Lughah karya Ibn Faris. Dia akan bawa satu perkataan, dia akan hurai makna bagi perkataan tu di sisi bahasa Arab yang orang Arab guna. Nama kitab tu Mu'jam Maqayisil Lughah karya Ibn Faris. Okey, saya pun rujuk. Baik. Saya kata, perkataan wata'a yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tu bukanlah sentiasa bermaksud persetubuhan. Walaupun tu salah satu daripada makna, tapi bukan itu saja maknanya. Sebaliknya ia juga bermaksud menyediakan tempat atau memudahkan tempat untuk seseorang memijak, melangkah masuk dan tinggal. Lihat kata Ibn Faris. Saya rujuk Ibn Faris. Wata'a, dia kata. Waw, wata' wal hamzah. Tiga perkataan. Kalimatun, dia kata. Ia adalah satu kalimah. Tadullu ala tamhidi syai'in wa tashili. Satu kalimah yang menunjukkan makna memulakan sesuatu, membentangkan sesuatu dan memudahkan sesuatu. Wa watta'tu lahul makan daripada perkataan wata'a. Wa watta'tu lahul makan wal wita' ma tawatta'ta bihi min firash wa wati'tuhu bi rijli ata'uhu. Maksudnya wata'a, waw, ta dan hamzah adalah satu kalimah yang menunjukkan memulakan sesuatu dan memudahkannya. Contoh dia kata, saya sediakan untuknya satu tempat. Alwita bermaksud hamparan yang disediakan. Sebab itu disebut wawatik tuhu, saya memijak. Bila Nabi SAW kata, jangan seorang perempuan yutikna, janganlah isteri-isteri yutikna furushakum, menghamparkan hamparan kamu pada seseorang yang kamu tak suka. Maksud jangan bawa masuk orang dalam rumah. Isteri, suami tak suka dengan orang tu, jangan bawa masuk dalam rumah. Itu hak suami. Itu makna sebenar. Dia pergi jauh sampai bab zina tu. So macam mana dia boleh salah faham ni? Sebab dia tak pandai bahasa Arab. Dia faham hadis ni tak ikut kaedah bahasa Arab. So jauh lari, ya? Justru maksud sebenar hadis ni, jangan isteri membenarkan seseorang yang kamu tidak sukai masuk ke dalam rumah kamu. Jika perkataan wata'a tidak boleh dimaknakan selain persetubuhan, adakah kitab Muwatta' Imam Malik perlu dimaknakan dengan kitab yang telah disetubuhi? Imam Malik ada satu kitab nama dia Muwatta', juga daripada perkataan yang sama, wata'a. Muwatta' Malik. Kenapa kitab Imam Muwatta' dipanggil Muwatta'? Kitab Imam Malik itu dipanggil Muwatta' kerana kitab itu Imam Malik tulis dengan susunan yang mudah untuk orang rujuk. Ada dua makna. Pertama, mudah orang rujuk sebab Imam Malik susun hadis ikut bab. Yang mana ulama-ulama sebelum tu bila susun hadis, dia susun ikut nama sahabat. Jadi susah nak cari. Kita kan bila nak amal, kita bukan amal ikut nama sahabat, kita amal ikut tajuk. Hadis salat, bab salat. Hadis puasa, bab puasa. Kalau tengok kitab-kitab sebelum daripada zaman Imam Malik, kita akan dapati kitab-kitab sebelum itu menyusun hadis ikut nama sahabat. Jadi payah. Susah kita nak rujuk. Jadi Imam Malik susun balik ikut bab. Jadi senang nak rujuk. Ada juga yang kata Muwatta' ni dengan makna orang sepakat. Sebab dikatakan ulama-ulama di Madinah, muhadisin bersepakat mengatakan kitab itu sahih. Iaitu mereka bersepakat. Bersepakat dengan perkataan tawata'a. Sebab itu siapa yang belajar bahasa, siapa yang belajar ilmu hadis, dia kata apa? Hadis mutawatir, dia kata hadis mutawatir ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu 'adatan tawatuhum 'ala al-kadhib. Hadis yang bilangannya ramai meriwayatkan daripada yang ramai sehingga akal kata pada adatnya mustahil mereka berpakat-pakat untuk berbohong. Tawatuk. Tawatuk maksud berpakat, saling duduk setempat, pijak sama-sama satu tempat. Kitab Muwatta itu juga dikatakan diambil daripada perkataan yang sama, iaitu kitab yang disepakati ataupun kitab yang dimudahkan urusan merujuknya. Baik. Jadi Al-Qurtubi menjelaskan, Abu Al-Abbas Al-Qurtubi, dia mengarang kitab Al-Mufhim, mensyarahkan Sahih Muslim. Dia kata apa? Dia menjelaskan maksud hadis ni supaya kita tak salah faham. Dia kata apa? Dia kata, makna hadza la yudkhilna manazilakum ahadan mimman takrahuna. Makna perkataan Nabi ni, janganlah isteri memasukkan mana-mana orang ke dalam rumah perkahwinan yang dia duduk dengan suami dia, mana-mana orang yang suami tak suka. Wa yadkhulu fi dhalika ar-rijal wan nisa. Termasuk dalam larangan ni sama ada lelaki yang suami dia tak suka ataupun perempuan yang suami dia tak suka, jangan bawa masuk. Tak boleh melainkan dengan izin suami. Ya. Al-aqriba wal ajanib, sama ada orang-orang yang ada hubungan keluarga, kerabat ataupun orang-orang yang tak ada hubungan keluarga, tak boleh. Okey. Wa qad bayyana hadzal ma'na fi ma taqaddam. Dan kami telah pun menjelaskan makna ini seperti mana yang telah berlalu. Maksudnya sebelum ni dia dah hurai dah hadis ni. Lepas tu dia kata, wala yufhamu min hadzal kalam. Tidak difahami daripada kalam Nabi ni annahun nahyi 'aniz zina. Nampak? Dia hurai dah. Dia kata tak boleh kita faham hadis ni ia merupakan larangan terhadap zina. Fa inna dhalika yahrumu ma'a man yakrahuhu zawj wa ma'a man la yakrahu. Kita tak boleh maknakan hadis ni dengan makna zina, dia kata. Sebab zina tetap haram sama ada dengan orang yang suami tak suka ataupun orang yang suami suka. Tak boleh juga, haram sebab zina. Tak kira dengan siapa pun. Jadi Al-Qurtubi dah bagi pesanan siap-siap. Tiba-tiba zaman moden ni ada orang yang tersalah faham. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kan? Orang yang bila nak faham sesebuah hadis ni, dia kena buka at least 2-3 kitab baru dia boleh faham. Kan? Saya belajar hadis ni lamalah juga, daripada tahun 2008 belajar hadis. Sekarang dah 2022. Belajar betul-betul lah. Sebelum tu dah belajar hadis dah, daripada zaman sekolah menengah kita belajar dah. Dan zaman apa ni belajar degree pun dah belajar dah, tapi betul-betul masuk dalam bidang 2008. Betul-betul tumpu. Tapi bila nak mengajar kuliah, bila saya nak mengajar kuliah, saya akan buka kitab-kitab syuruh. Saya tak buat pandai sendiri, takut-takut. Kadang-kadang ada satu hadis tu saya duk pening. Eh, apa maksud hadis ni? Sebab kita bukan orang Arab. Jadi kena buka kitab syuruh. Buka kitab syuruh, tengok. Buka kitab syuruh ni, takut-takut tersalah faham. Kan? Tanya syekh. Kadang-kadang terpaksa tanya syekh. Syekh, apa maksud hadis ni? Apa yang kita boleh faham daripada hadis ni? Sebab hadis menggunakan bahasa Arab dan kita bukan orang Arab. Jadi kita kena rujuk ulama-ulama yang faham dalam bahasa Arab untuk menjelaskan bagi kita. Baik. Jadi, ini satu contoh lah. Golongan yang menolak hadis bukan sebab salah hadis, sebab salah diri sendiri. Lepas tu dia mangsakan diri dia. Senang Nabi masuk benda lain, dia dok faham benda lain. Lepas tu dia kata hadis tak boleh pakai. Hadis ni tak boleh pakai. Hadis ni bercanggah dengan hadis lain. Sedangkan dia yang tak faham. Okey, itu faedah nombor 3 lah. Okey? Baik. Kita masuk kepada disiplin nak faham hadis berdasarkan bahasa Arab. Yang pertama, kita meraikan khilaf ahli bahasa. Kerana kadang-kadang ahli bahasa ni pun ada berbeza pendapat menentukan sesuatu makna perkataan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, contohnya perkataan al-ba'ah dalam hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi kata, man istata'al ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu waja. Hadis Bukhari. Ada sebahagian riwayat sebut, ya ma'asyaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, sesiapa di antara kamu yang mampu untuk melakukan al-ba'ah, maka hendaklah dia menikah. Siapa yang tak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Kerana di dalam puasa itu ada penawar. Okay. Apa maksud ba'ah? Perkataan al-ba'ah dalam hadis ini telah menjadi polemik dalam kalangan ulama Islam. Kerana perkataan al-ba'ah tidak begitu jelas untuk mentafsirkan hadis di atas. Ini maksudnya kalau dalam bahasa kita, kita panggil perkataan yang samar-samar maknanya. Nah, perkataan yang samar, dia orang belah sini faham perkataan ni macam lain, orang ni perkataan ni pun faham macam lain. So dia ada 2-3 makna. 2-3 makna di sisi pengguna bahasa. Dalam Quran pun ada perkataan quru, salasata quru, 3 quru. Perempuan yang diceraikan kena beredah 3 kali quru. Quru tu suci ke haid? Ada orang Arab guna perkataan quru untuk suci. Ada orang Arab guna perkataan quru untuk haid. Dua-dua dipakai. Jadi Imam Syafi'i dia tengok, dia kata salasata quru, 3 kali suci. Sebab dia kata quru ni lebih dekat dengan suci. Kerana Allah Ta'ala guna perkataan salasata, 3 yang ada tamarbutah. Salasata. Orang Arab ni dia, sebab tu siapa yang belajar bahasa Arab ni, dia kena banyak hafal kaedah. Penjodoh, kita kata apa, bilangan dalam bahasa Arab. Kalau benda tu lelaki, muzakkar, bilangan dia kena perempuan. Salah satu kutubin. Kan? Sebab kitab tu lelaki. Bukan kitab tu berjantina lelaki, tapi dia tak ada tamarbutah. Tapi kalau perkataan tu ada tamurtubah ataupun tak, perkataan tu mu'annas, dia tak guna salah satu, dia guna salasu. Sebab tu kalau perempuan, anak perempuan 3 orang, kita panggil salasu banat. Salah satu rijal. 3 lelaki, 3 perempuan. Yang lelaki dekat salah satu tu bubuh ta. Sebab belakang tak ada ta. So depan bubuh ta. Kalau belakang dah ada ta, banat, perempuan, so tang 3 tu salah su 3. Nah, ini siapa belajar bahasa Arab dia tahu lah. Kecuali nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 1 dengan nombor 2 ikut jantina sama dah. Keluar daripada kaedah. 3 sampai 9 kena guna kaedah ni. Lain macam-macam pengecualian dia kan. So Imam Syafi'i kata salah satu quru, 3 quru, 3 yang ada ta marbutah. So antara haid dengan tuhur, mana yang lelaki? Tuhur lah sebab dia tak ada tamarbutah. Haid tu dia haidah. Sekali satu haid dipanggil haidah. Tuhrun dengan haidah. So sebab itu Imam Syafi'i kata 3 kali suci. Abu Hanifah kata tak, 3 kali haid. Sebab tamarbutah tu bukan merujuk kepada suci, dia merujuk kepada haid, dia quru, quru dalam perkataan tu. So itu dalam Quran. Dalam hadis pun sama, ada juga perkataan yang orang Arab guna, satu perkataan orang Arab guna untuk 2-3 makna. Okay, kita tengok. Al-ba'ah dalam bahasa Arab mempunyai beberapa maksud. Yang pertama, Ibn Manzur dan Murtada Az-Zabidi, ini duduk orang bahasa Arab, dia kata ba'ah bermaksud nikah dan perkahwinan. Manakala Khalil Al-Farahidi dan juga Ibn Faris mengatakan ba'ah bermaksud rumah dan tempat tinggal. Jadi kalau kita tengok dua-dua makna ni bercanggah lah. Kan? Dua-dua makna ni macam jauh sikit lah. Yang pertama kata menikah. So kalau kita faham makna menikah, Nabi maksudkan, wahai anak-anak muda, siapa yang mampu menikah, siapa yang ada kemampuan untuk bersetubuh, pergilah nikah. Siapa yang tak mampu, puasa. Pasal apa kena menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kerana menikah ni akan menyebabkan mata akan tertunduk, tak tengok dah orang lain, dan akan menyebabkan kemaluan itu terpelihara daripada zina. Okay. Itu kalau kita maknakan dengan makna pertama yang ditafsirkan oleh Ibn Mandhur dan juga Murtada Az-Zabidi. Tapi kalau kita tengok Khalil Al-Farahidi dan juga Ibn Faris, dia kata ba'ah ni tempat tinggal. Sebab itu dalam hadis, dalam hadis lain Nabi kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Daripada perkataan ba'ah, falyatabawwa. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, persiapkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Falyatabawwa. Daripada perkataan ba'ah. Okey. Kedua-dua pandangan ini jika diperhatikan tidak memberi makna yang konklusif kepada hadis di atas. Dia tak bagi satu perkataan mana satu yang betul ini. Kan? Oleh kerana itulah ulama hadis dan fiqh berbeza pendapat tentang maksud hadis ni kepada pandangan yang berbeza. Ada tiga pandangan. Pandangan pertama dia kata al-ba'ah bermaksud persetubuhan. Maka hadis ni maksudnya siapa yang mempunyai kemampuan untuk bersetubuh maka kahwin. Jika tidak mampu maka berpuasa. Kalau tak mampu maka hendaklah berpuasa. Kemampuan bersetubuh dalam hadis ini bermaksud kemampuan bersetubuh yang dibenarkan oleh syarak, iaitu dengan kewujudan kemampuan menanggung nafkah keluarga. Siapa yang ada nafkah, dia boleh tanggung orang, anak orang, bagi nafkah, dia mampu bersetubuh pergi kahwin. Itu makna yang pertama. Sebab dia faham makna ba'ah tu bersetubuh. Makna yang pendapat yang kedua, dia kata al-ba'ah bermaksud perbelanjaan rumah tangga. Mengikut tafsiran ini, hadis ini bermaksud siapa yang mempunyai kemampuan berbelanja untuk nafkah seusai pernikahan maka nikahlah, manakala sesiapa yang tidak mempunyai kemampuan itu maka hendaklah dia berpuasa. Katalah dia mampu nak beli rumah, dia mampu nak bagi nafkah pada isteri, pergi kahwin. Kalau tak mampu pergi puasa, dia kata. Ya, ini kerana orang yang tidak mampu berjima tidak perlu berpuasa. Kalau ikut pendapat ni, dia kata buat apa kita nak maksudkan dengan makna mampu bersetubuh. Sebab dia, sebab Nabi kata kalau tak mampu ba'ah, puasa. Kalau kita maknakan dengan kemampuan bersetubuh, Nabi kata siapa yang tak mampu, yakni tak mampu bersetubuh, tak mampu, tak ada kekuatan tu, pergi puasa. Tak payah puasa, memang tak mampu. Nak buat apa puasa? Sebab Nabi kata puasa tu untuk melemahkan keinginan untuk bersetubuh tu. So dia, kalau ikut pandangan kedua ni, dia kata tak, maksud ba'ah tu kemampuan berumah tangga, iaitu kemampuan dari sudut fizikal, kewangan, mampu adakan rumah, boleh bagi nafkah, boleh bagi makan dekat anak orang. Ok, pandangan ketiga, kedua-dua makna iaitu persetubuhan dan perbelanjaan nikah dimaksudkan dalam hadis. Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia kata dua-dua sekali. Senang. Kemampuan bersetubuh pun ya, kemampuan rumah pun ya. Dia kata dua-dua boleh dimaknakan dengan hadis ni. Sebab apa? Sebab dia meraihkan khilaf ahli bahasa. Daripada penelitian, saya kata, tidak dinafikan bahawa pandangan ketiga ini lebih tepat kerana ia selari dengan makna bahasa bagi al-ba'ah. Kerana ba'ah memang makna dua-dua. So kenapa kita nak hadkan dengan satu makna? Ibn Hajar mengatakan mengikut tafsiran ini, maksud hadis ni merangkumi dua golongan. Ibn Hajar kata, kalau kita faham hadis ni dengan dua-dua makna perkataan dalam bahasa Arab, dua-dua termasuk. Dua golongan yang akan termasuk. Yang pertama, golongan yang mampu bersetubuh tetapi tidak mampu menyediakan perbelanjaan nafkah, maka hendaklah berpuasa untuk memutuskan syahwatnya. Golongan yang kedua, golongan yang tak mampu bersetubuh atas sebab kesihatan, maka teruskan berpuasa. Sebab apa? Sebab umur muda berkemungkinan syahwat tu akan muncul walaupun kemampuan tak ada. Boleh jadi juga Nabi suruh banyak berpuasa sebab nak suruh diibadat lah. Sebab nikah ni ibadah. Nikah kan sunnah. Dan dia tak mampu nak menikah kan? Pergilah puasa. Mungkin juga kemungkinan yang ketiga. Dia dah tak mampu menikah. Pergilah buat ibadat yang lain. Yang dapat menghilangkan kesedihan dia bila tengok orang lain ada keluarga. Usah kata orang ada keluarga stres. Orang kahwin tak ada anak, tengok orang ada anak pun boleh jadi stres. Kan? Apatah lagi dia. Bila dia pergi tengok orang kawan-kawan dia, dia semua dah ada keluarga, dah ada anak-anak, dia masih lagi belum jumpa calon. Sebab apa? Sebab dia tak mampu. Stres kot dia. Pergi puasa. Kerana dalam puasa tu berkemungkinan akan dapat menghilangkan. Sebab dia rasa aku pun ada ibadat yang aku buat juga. Sebab menikah ni pahala disebabkan kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ihsan kepada isteri, bagi makan pada isteri, bagi makan pada anak-anak, itu semua dianggap sebagai ibadah. Sehingga kan Nabi SAW menyebutkan, وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. Kan dalam hadis, hadis Abu Dhar, saya selalu baca hadis tu. Abu Dhar, dia cerita, dia kata ada orang datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya telah bawa lari harta banyak. Telah bawa lari pahala banyak. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka salat seperti mana kami salat. Mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Ni orang miskin mengadu kat Nabi ni. Dia kata orang kaya dah bawa lari pahala banyak. Macam mana dia bawa lari? Yusalluna kama nusalli. Mereka berpuasa, mereka bersalat seperti mana kami bersalat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Cuma ada satu benda yang mereka buat kami tak boleh. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan lebihan harta yang mereka ada. Yang ni orang miskin tak boleh nak tiru. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata awalam awalam aj'al lakum ma tasaddaqun. Tidakkah aku telah menjadikan sesuatu yang boleh kamu orang miskin bersedekah dengannya? Apa dia? Fa inna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa bi kulli tahmidatin sadaqah, wa bi kulli takbiratin sadaqah, wa bi kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahyin 'anil munkari sadaqah. Wafi budhi ahadikum sadaqah. Nabi kata, tidakkah aku telah menjadikan sesuatu untuk kamu boleh bersedekah dengannya, wahai orang miskin? Apa dia? Iaitulah bagi setiap tasbih yang kamu ucapkan itu adalah sadaqah. Bagi setiap ucapan tahmid yang kamu ucapkan juga adalah sadaqah. Bagi setiap ucapan takbir yang kamu ucapkan itu juga adalah sadaqah. Bagi setiap ucapan tahlil la ilaha illallah juga untuk kamu adalah sadaqah. Mengajak kepada perkara ma'ruf juga sadaqah. Mencegah perkara mungkar juga sadaqah. Wa fi budhi ahadikum sadaqah. Apa itu budhi ahadikum sadaqah? Pada kemaluan salah seorang daripada kamu juga terdapat sadaqah. Iaitu pada persetubuhan ada sedekah. Maka sahabat pun dia tanya, dia macam pelik sikitlah, dia kata, ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu fiha ajr. Ya Rasulullah, adakah salah seorang daripada kita ni bila mendatangi syahwatnya akan dikira sebagai pahala, dapat pahala ke dia? Sebab dia tak boleh bayang, dia duk ingat bila pahala-pahala ni kena struggle. Dalam bab melakukan hubungan suami isteri ni tak nampak macam struggle pun. Nampak macam seronok aja kan? Macam tak boleh nak bayang, macam mana boleh dapat pahala ni? Nabi kata, ara'aitum law wada'aha fi haram hal kana 'alayhi wizr? Apa pandangan kamu kalau dia lepaskan nafsunya di tempat yang haram, adakah dia mendapat dosa? Sahabat kata, ya. Maka Nabi SAW kata, orang yang melepaskannya di tempat yang halal, dia dapat pahala. Tapi ini yang tak ada pada orang yang tak menikah ni. Orang yang tak menikah tak dapatlah kelebihan ni. So mungkin, berkemungkinan, selain daripada dua kemungkinan ni, mungkin juga Nabi SAW anjurkan berpuasa kepada orang yang tak mampu kahwin ni supaya dia dapatlah ibadah. Kerana puasa ni di antara ibadah yang panjang. Di antara ibadah yang panjang dalam agama Islam ni puasa. Berapa jam kita puasa? Tiga belas jam kan? Daripada pukul 6 lebih sampai 7:30. So 13 jam. 13 jam kita ibadat. Kalau solat tu dia 5 minit je. Zakat ataupun sedekah pun sekejap je. Tapi puasa ni 13 jam. Di antara ibadah yang panjang. Eh, ada tak ibadat yang lagi panjang pada puasa? Ada? Apa? Tidak. Dahsyat kalau tidak boleh jadi ibadah. Ihram panjang. Ihram tu ibadat. So ihram kita kadang-kadang berhari-hari ya. Terutamanya bila kita melakukan haji. Ihram ibadat yang panjang. Ahsan. Ke sebab dengar kuliah. Kan? Baguslah dengan kuliah diingat. Ihram. Ihram ibadat yang panjang. So puasa juga panjang, 13 jam. So kita 13 jam tu berada dalam ketaatan kepada Allah. Sebab tu bila kita puasa ni kita rasa memang diri kita betul-betul dekat dengan Tuhan. Nak buat apa takut batal puasa. Nak maki orang, nak tulis dalam Facebook benda yang bukan-bukan pun, ya aku puasa hari ni. Terasa dekat dengan Tuhan. Sebab kita sedang beribadah. Okey, tu di antara keistimewaanlah, eh. Baik. Yang kedua, mendahulukan definisi syarak ke atas definisi bahasa. Walaupun setengah-setengah perkataan tu kita ataupun kita kata kesemua dalil tu kena faham ikut bahasa Arab, ikut kaedah bahasa Arab, tapi ada certain setengah perkataan tu yang kita kena faham dengan makna syarak. Tapi makna syarak ni bukan bercanggah dengan makna bahasa Arab. Tapi makna syarak ni lebih spesifik daripada makna bahasa yang luas. Contoh, kita tengok apa yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah. Saya sebut di situ, saya kata, tidak dinafikan bahawa Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab dan sunnah juga dituturkan oleh Nabi SAW dalam bahasa Arab. Oleh itu penguasaan bahasa Arab sangat penting untuk kita faham. Tapi sesetengah istilah kita kena rujuk juga Quran dan sunnah untuk memahami makna yang spesifik. Sesetengah sajalah, bukan semua. Kerana sesetengah terma ataupun istilah dia mempunyai maksud yang spesifik daripada makna bahasa. Tapi dia tak bercanggah. Macam solat. Apa solat dalam bahasa? Doa umum. Tapi solat dalam istilah syarak, perbuatan dan perkataan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dia kan spesifik. Okey, Ibn Taymiyah kata apa? Ibn Taymiyah kata, wa mimma yanbaghi ayyu'lam anna al-alfaz al-mawjuda fil Qur'ani wal hadis idza 'urifa tafsiruha wa ma urida biha min jihati an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtaj fi dhalika ila al-istidlal bi aqwali ahli al-ilm wala ghairihim. Dia kata, dan di antara perkara yang kita kena tahu apa dia, mana-mana lafaz yang wujud di dalam Quran dan Sunnah, apabila tafsirannya dan maknanya kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tak perlu lagi untuk menggunakan pendapat ahli-ahli bahasa dan orang lain, sebab Nabi dah jelaskan maksudnya. Okey, tengok Ibn Qudamah kata apa. Ibn Qudamah ni ulama Hanbali, Ibn Taymiyah pun Hanbali jugaklah, ulama Hanbali. Ibn Qudamah dia kata, wa inda itlaq hadhihi al-alfaz fi lisan asy-syara' wa kalam al-fuqaha yajibu hamluhu ala al-haqiqati asy-syar'iyyah dun al-lughawiyyah wa la yakunu mujmala li'anna ghaliba 'adati asy-syari' isti'malu hadhihi al-asami' ala 'urfi asy-syara' li sa'ir al-ahkam asy-syar'iyyah. Dia kata ketika mana disebutkan perkataan-perkataan ini, yakni istilah-istilah syarak dalam lidah syarak, yakni dalam Quran dan Sunnah dan juga dalam kalam fuqaha, maka wajib kita maknakannya mengikut makna syarak. Dulu pernah jadi satu isu bila ada seorang tokoh otoriti jugalah, dia pergi label orang lain yang bukan Islam ni sebagai harbi. Sebahagian daripada ahli-ahli agamawan ni tegur lah, mana boleh kata harbi. Ha nak lawan dengan dia, ha lawan lah. Tapi jangan kata harbi. Kita pun tak suka dengan dia, tapi nak kata harbi tak boleh. Sebab harbi ni dia ada istilah yang khusus. Apa maksud harbi? Harbi ni maksud darah halal. Harta pun halal. Boleh bunuh dia, boleh ambil harta dia. Anytime. Jadi bila dia kata satu puak ni harbi, kita bantah. Bila kita bantah, orang kata kita wahabi pula. Tak hormat otoriti. Kita kata bukan masalah tu. Masalah ni bahaya ni. Bila kata harbi aja maka boleh bunuh. Bila kata harbi aja maka boleh ambil harta. Lepas tu dia kata kat kita, saya tak maksud macam tu. Memanglah sebab tu kita bantah. Sebab perkataan tu maksudnya itu. Inilah engkau, bila sebut sikit je nak bunuh, bila sebut sikit je nak rampas harta orang. Bukan aku yang cakap, istilah tu memang macam tu. Oh, dia kata saya maksudkan yang lain, istilah saya lain. Harbi bagi saya tak sampai tahap tu. Tak boleh, sebab harbi telah menjadi satu istilah syar'i. Ha nak buat istilah lain, ambil perkataan lain, keluarga Malaysia, ambil jadi istilah. Yang tu tak ada pakai istilah syarak. Satu Malaysia, ambil jadi istilah. Negara berkebajikan, ambil satu jadi istilah. Yang ni tak ada kaitan dengan syarak. Tapi nak guna harbi, nak guna salat. Tiba-tiba dia kata, saya tuan-tuan, saya bila jadi penentri je, kita nak gagaskan satu agenda. Agenda apa? Agenda salat. Oh, maksudnya nak ajak orang kempen solat ke? No. Solat ni maksudnya makna yang lain. Saya punya gagasan sendiri. Tak boleh lah. Solat tu dah ada makna dalam syarak. Dia faham? Jadi sebab itu kata Ibn Qudamah, wajib kita maknakan dengan makna hakikat syar'i, bukan bahasa. Dan perkataan tu tak boleh jadi mujmal, dia tak boleh jadi banyak makna, sebab syarak telah mentafsirkan. Ya? Kerana adat syarak ni kebiasaannya menggunakan makna-makna ni mengikut makna kebiasaan syarak, bukan makna bahasa. Okey. Contoh perkataan as-subhah dalam hadis. Okey, kita tengok . Terdapat perkataan as-subhah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya termasuklah hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah, anak kepada Umar, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah kata apa? Dia kata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla fi subhatihi qa'idan qat hatta kana qabla wafatihi bi'am." فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Hafsah kata, مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam subahahnya secara duduk. pun aku tak pernah tengok. Sehinggalah setahun sebelum Nabi meninggal, waktu tu Nabi salat subhah dalam keadaan duduk. Apa itu subhah? Saya jelaskan. Dalam riwayat Hafsah ini, ia jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW salat subhah dalam keadaan duduk sebelum Nabi wafat. Okey. Tidak pula dinyatakan dalam hadis ini mengapa baginda salat as-subhah dalam keadaan duduk. Adakah dia disebabkan uzur ataupun sakit? Justru, ia boleh difahami secara umum bahawa salat as-subhah boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Sama ada dalam keadaan uzur ataupun tidak. Dia faham? Sebab Hafsah kata, setahun sebelum Nabi wafat, Nabi salat subhah duduk. Hafsah tak bagi tahu Nabi salat tu sebab sakit ke, duduk tu sebab sakit ke, sebab uzur, dia tak bagi tahu. Jadi kita kena faham umum lah. Dan boleh salat subhah dalam keadaan duduk. Persoalannya, subhah tu apa dia? Okey. Jika salat ni boleh dilakukan secara duduk dalam setiap keadaan, adakah ia bermakna semua salat boleh dilakukan secara duduk walaupun tak ada keuzuran? Jawapan bagi persoalan ni boleh dijawab dengan makna perkataan, dengan melihat kepada makna subhah. Makna perkataan subhah dalam bahasa Arab merangkumi salat kesemuanya. Semua jenis salat masuk subhah. Tapi, jangan balik dulu. Jangan tidur dulu, dengar betul-betul. Tapi, dari sudut istilah syarak, subhah bermaksud solat sunat. Sahaja. Saya sebut. Jawapan bagi persoalan ni boleh dijawab dengan melihat makna as-subhah yang terdapat dalam hadis ini. Dari sudut bahasa Arab, subhah bermakna salat. Ia merangkumi salat fardu dan salat sunat. Tetapi dalam istilah syarak, as-subhah bermaksud solat sunat. Maka jika dilihat dari definisi syarak, hanya solat sunat aja yang boleh dilakukan dalam keadaan duduk kalau tak ada uzur. Boleh. Kalau ada uzur, lagilah boleh. Solat sunat. Solat fardu tak boleh. Solat fardu kalau tak uzur, tak boleh duduk. Kalau siapa solat duduk dalam keadaan tidak ada keuzuran, maka salatnya terbatal. Okey. Tengok. Ibn Abdul Bar, seorang ulama dalam mazhab Maliki, berasal daripada Andalus. Dia kata apa? Dia kata, "Waqad yahtamil fil lughah an takuna subhah isman li jismi salah kullaha aw kulliha nafilatin wa ghairiha wa fil lughah anna salah asluha ad-du'a." لكن الأسماء الشرعية أولى لأنها قاضية على اللغوية. Dia kata berkemungkinan pada bahasa maksud subhah ni satu nama untuk semua jenis salat, sama ada salat sunat ataupun salat wajib. Itu dari sudut bahasa, kerana pada bahasa maksud salat tu doa. Tetapi nama-nama syar'i lebih utama, kerana makna syar'i itu telah mengeluarkan makna solat fardu daripada subhah itu. So subhah maksudnya solat sunat. Jadi orang yang solat sunat, tak ada uzur pun dia boleh solat duduk. Tak ada uzur pun boleh solat. Tapi pahalanya separuh. Orang yang sihat, solat sunat, dia duduk, pahalanya separuh. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang tu dia sakit, dia tak boleh bangun, dia solat dalam keadaan duduk, solat pula solat fardu dan solat sunat, pahala separuh tak? Tak. Dia sakit, pahala penuh. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, saya lupa dah hadis tu. "Idza marada al-'abd aw safar kutiba lahu min al-ajr ma kana ya'malu sahihan muqima." Okay, maka Nabi kata apabila seorang hamba itu sakit ataupun bermusafir, akan ditulis pahalanya sama seperti mana dia beramal dalam keadaan sihat dan bermukim. Maksudnya kalau dia sakit, dia solat, duduk, pahalanya penuh. Tapi kalau dia sihat, dia solat, sunat, duduk, pahalanya separuh. Sebab tu jangan terkejutlah kalau semayang kat masjid, imam baca panjang sangat, dia kata saya nak duduk je lah. Kan? Makmum duduk. Boleh. Tapi pahala separuh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang jika ada kesempatan. Ada soalan? Penggunaan nama Allah, okay. Penggunaan nama Allah ini memang jadi polemik lah. Dia polemik di Malaysia ni sebab dikatakan orang yang nak guna nama Allah daripada kalangan orang bukan Islam tu, dia ada agenda lain selain daripada hanya sekadar nak guna. Tapi penggunaan itu bagi orang bukan Islam, kalau tuan-tuan pergi tengok dekat luar, pergi negara Arab umpamanya, memang orang yang bukan Islam, Kristian Arab pun, dalam dia punya Bible memang dia tulis Allah. Memang pun dia kata Isa tu anak Allah, sebab tu dia jadi kafir. Kalau dia kata Isa tu anak benda lain, tak jadi kafir lah dia. Sebab yang tak ada anak ni cuma Allah je. Kalau dia kata Isa anak Maryam, salah tak? Betul lah. Okay. Masalahnya adalah apabila mereka ini mensyirikkan Allah. Mereka nak sembah Allah, tapi mereka guna perantaraan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kan? Kami tak sembah berhala ni, melainkan berhala ni akan dekatkan diri kami pada Allah. So sebenarnya dari sudut penggunaan itu, bukan salah penggunaan. Salah dari sudut akidah. Mereka menjadi kafir bukan sebab mereka sebut, tapi sebab mereka salah dalam beribadah. Maksud tauhid uluhiyah mereka tu salah. Okey, jadi makna, jadi sudut penggunaan tu no problem, kerana mereka telah buat satu kesalahan yang lebih besar, iaitu mereka sembah benda lain dan menganggap benda tu boleh mendekatkan diri mereka pada Allah, dan mereka menganggap malaikat tu anak perempuan Allah. Itu yang salahnya. Dan mereka mengatakan, kalau Kristian mereka mengatakan Isa itu anak Allah. Itu yang salahnya. Salah bukan dari sudut sebutan, salah dari sudut kepercayaan, kerana telah menyandarkan sesuatu pada Allah, benda yang bukan sifat Allah. Sebab itu kita orang Islam ni, kita tak sifatkan Allah melainkan apa yang Allah Ta'ala telah sifatkan diri dia dalam Quran, dan apa yang Nabi bagi tahu ini sifat Allah dalam hadis. Sebab tu nama-nama Allah tu pun tauqifi. Nama Allah tu pun mesti datang daripada Quran, mesti datang daripada sunnah. Sebab tu kita dok bantah bila orang kata hu tu nama Allah. Hu bukan nama Allah. Hu tu kata ganti nama. Boleh jadi merujuk kepada Allah, boleh merujuk kepada benda lain. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut perkataan huwa ni banyak tempat. Qul huwa adha. Bila orang tanya Nabi SAW tentang haid, qul huwa adha. Huwa lah tu. Katakan ia kotor. Huwa boleh merujuk kepada haid. Jadi sebab itu kita bantah. Sebab nama Allah mesti datang dalam Quran dan mesti datang dalam sunnah. Jelas mengatakan ni nama Allah. Okey, kita balik pada isu. Kalau orang tu menggunakan nama Allah merujuk kepada Tuhan yang satu yang berkuasa, yang ni tak salah. Yang salah tu akidah dia. Cuma kalau orang tengok macam depa guna nama Allah ni untuk agenda-agenda depa, kita kena sekat. Kena tengok case by case lah. Sebab tu kalau dia orang kata nak guna nama Allah dalam Bible, boleh ke tak boleh? Sebenarnya dekat Sabah dah ada lah. Kan? Dekat Sabah dah ada. Jadi berkemungkinan kita kena letaklah kat depan ni. untuk Kristian sahaja. Kan? Ha, jadi dalam isu ni sebenarnya saya pun tak nampak kenapa kita orang kata apa begitu berkeras tentang penggunaan nama tu. Sebaliknya kita kena tentang bukan penggunaan nama tu, bukan sebutan nama tu, tetapi akidah yang kufur tu. Akidah yang kufur tu kita kena tentang. Jadi sebutan sebenarnya bagi saya tak ada masalah, tapi itulah macam-macam isu ni sensitif lah. Bila saya jawab macam ni, sekejap ada orang tak setuju lah. Ada yang kata tak sayang ke nama Allah. Kita kata siapa yang salah guna, kita marah lah. Tapi kalau dia kata Allah yang menurunkan hujan, orang kafir kata Allah menurunkan hujan, kita nak marah tak? Takkan kita nak kata eh, kau jangan sebut Allah turunkan hujan, you sebut nama you punya berhala sudah. Makna betul eh? Kan? Orang Arab menamakan Kaabah dengan Baitullah sebelum daripada kelahiran Nabi SAW. Bismikallahumma, Nabi SAW dengan Suhail bin Amr nak buat perjanjian Hudaibiyah, kan ditulis kat situ Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata mana arif ma Ar-Rahman Ar-Rahim, kami tak tahu ni Ar-Rahman Ar-Rahim ni, kami tak tahu. Uktub bismikallahumma, eh Muhammad, tulis dengan namamu ya Allah. Perjanjian di antara Nabi dengan orang Quraisy yang belum Islam pada masa itu juga menggunakan nama Allah, bismikallahumma, dengan namamu wahai Tuhan. Oh, jadi itu pun menjadi polemik jugalah, kita kena tengok balik. Tapi ada juga yang bisik-bisik kat saya, dia kata isu ni ustaz, isu kita nak sekat orang bukan Islam daripada berdakwah kepada orang Islam, takut mereka mengelirukan. Mungkinlah sebab kita pun dah menyusahkan dakwah ni, nak dakwah pun kena ada tauliah, sedangkan orang tu memang bertauliah, memang layak untuk terima, tak mau bagi. Kan saya kat sini bebas sikit lah kan, saya dekat negeri Perak, saya tak boleh. Nak kuliah je masuk dalam bilik, kunci bilik. Kuliahlah dalam bilik sempit. Ha, kat sini bebas sikit lah kan. Telepon je mana-mana masjid nak pergi, InsyaAllah orang bagi ruang. Boleh lah. Ha. Kita nak orang nak berdakwah pun tak boleh, susah. Jadi susah. Nak pergi negeri ni kena minta tauliah. Nak pergi ni 14 tauliah kena minta untuk ceramah 14 negeri. Padri kena tauliah tak? Padri tak perlu. Dia boleh masuk mana-mana gereja. Bukan saya marah tauliah tu. Tauliah tu kena ada untuk kawal. Tapi cara kita urus tu. Sebab tu di Perlis, dulu saya pernah jadi AJK tauliah ni. Sekejap. Saya ingat dalam setahun lebih. Tapi saya sekejap je lah. Sebab saya pun tak berkenan masa tu. Sebab saya duduk luar kan. Jadi pengurusi tauliah, mufti kita, dia siap bagi tahu. Dia kata, kita setiap kali mesyuarat ni, kalau ada calon-calon kita nak bagi tauliah tanpa dia minta, kita rasa dia ada kemampuan, dia ada ilmu, kita bagi. Kita bagilah. Orang-orang yang memang ada kemampuan, yang memang terkenal, yang memang ada kelulusan elok, takkan nak tunggu dia minta. Kita bagi. Kita bagi Maulana Asri, kita bagi Maulana Fakhr Razi, kita bagi. Sebab kita tahu, dia orang ni orang yang dah belajar lama dah. Dah ada anak murid ramai dah, menulis buku banyak. Mereka ni jadi pakar rujuk pada pegawai-pegawai JAKIM tu. Macam Maulana Asri ni. Kita bagi ya, kan? Jadi tak perlu tunggu orang minta. Tapi kalau orang yang kita tak kenal, kita minta, kita tanyalah sikit, dan kita mudahkan urusan, kita bagi. Ha, ni kadang-kadang nak kena renew lah macam-macam. Jadi orang kata apa? Jadi payah. Tapi kalau ada sebahagian negeri, tak ada masalah, dia boleh renew terus je, tak payah pergi temuduga. Ada sebahagian temuduga balik, jadi susah. Mudahkan urusan tu. Jadi orang lama-lama makin tahu. Lepas tu, agama ni pula kena selari dengan zaman lah. Kalau jangan terlalu falsafah sangat. Kan? Ha, kita nak bagi orang faham. Dan kita kena tengok akidah dan cabaran semasa. Jangan terlalu berfalsafah, kadang-kadang sampai orang tak faham. Ya? Jadi bila orang tak faham, maka orang sendang lah kena tipu. Tapi kalau orang... Sebenarnya kita pun mak ayah, jangan harap guru je lah. Mak ayah pun kena ajar akidah kat anak-anak. Alhamdulillah orang Melayu punya didikan bab babi, orang Melayu memang jaga sungguh. Sampai sotong ring tu pun dikata babi. Nampak macam, dia kata, dubur babi. saya pergi dekat Borong Din, saya duduk tengok, besar nampak sotong ni, dia ring tu kan, yang dia siap potong. Satu orang makcik, dia kata, jangan beli, kata ni, dubur babi ni. Saya macam, ha? Rupanya tengok dekat Facebook, rupanya memang viral benda tu. Babi orang Melayu berjaga, kita kena jadikan syirik pun orang Melayu elegik. Macam mana orang Melayu elegik pada babi? Jadikan rasuah orang Melayu elegik seperti mana? Orang Melayu elegik pada rasuah seperti mana orang Melayu elegik pada babi? Kena bagi benda yang sama juga. Kita lah mama ayah ni kena jadi macam tu. Bagi anak-anak ni rasa bila bab syirik, bab kufur, bab tilik nasib, ini semua benda yang mengarut, tak ada kaitan dengan agama. Wallahu'alam. Okay, tuan-tuan, terima kasih banyak. Pada semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Wih, ni banyak soalan ni. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Mana perlu diutamakan? Sama ada mengajak kepada sunnah atau mengajak kepada salaf? Sebab pernah jadi perbalahan, sama ada untuk mempromosi sunnah atau promosi salafi. Sama je. Sebab salaf tu semua golongan yang terbaik. Pasal apa mereka terbaik? Sebab mereka berada di atas sunnah lah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan tu lah yang terbaik. Mereka terbaik tu bukan sebab orangnya. Kalau zaman tu menjadi terbaik, dah tentulah Abu Jahal pun jadi baik sekali. Mereka jadi terbaik ni sebab mereka ikut sunnah. Sunnah dari sudut akhlaknya, sunnah dari sudut akidahnya, sunnah dari sudut syariahnya, semua sunnah. Nak jadi salafi? Salafi kadang-kadang ada juga, salafi ni orang yang ikut salaf. Salafi ni kadang-kadang ada juga yang masalah akhlak tak ikut sunnah. Amalan sunnah dah, tapi mulut jahat. Ada juga. So ikut sunnah. Ikut salaf, ikut sunnah. Nak promosi macam mana? Promosi dua-dua pun tak apa. Kenapa nak promosi salah satu? Kita kena ikut salaf. Tapi ada juga benda yang kadang-kadang zaman salaf tak ada. Nak faham hadis berdasarkan fakta saintifik, zaman salaf tak ada. Kita nak ikut salaf pada akhlak, pada syariah, pada akidah, okey. Tapi pada ayat-ayat yang mengandungi mukjizat saintifik, salaf tak bincang. Then kena tengok jugalah isu semasa. Jadi promosi sunnah pun okey, promosi salaf pun ikut keadaan. Tapi sebenarnya kedua-dua tidak bercanggah antara satu sama lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dia kata. Bila masa sunnah untuk buat solat witir, sebelum tidur atau last sekali lepas tahajud sebelum fajar? Kalau yang sunnah adalah buat last sekali, kenapa semua solat tarawih di Malaysia buat 3 witir selepas solat tarawih? Baik. Nabi SAW menyebutkan ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikan solat malam yang terakhir kamu adalah witir. Idza khashita subuh fa awtir bi wahidah. Kalau kamu takut subuh masuk, maka witirlah dengan satu rakaat. Itu pesan Nabi SAW. Tapi boleh tak buat witir awal? Boleh. Boleh buat witir awal. Dah kenapa imam-imam kat Malaysia buat witir awal? Sebab dia tak nak, orang tak nak buat witir. Sehari bila dah balik rumah, dapat kopi O secawan dengan biskut lutut, lepas pada tu, menyandar, tidur terus, tak buat witir. So buat witir siap-siap. Boleh tak buat witir awal, lepas tu salat pula tahajud? Boleh. Walaupun afdalnya witir di akhir. Dan bila kita dah witir di awal, kita nak buat solat malam pula lepas tu, perlu tak witir lagi sekali? Khilaf di kalangan para ulama, tetapi rajahnya tidak ada. Sebab Nabi SAW kata la witrani fi lailah, tidak ada witir dalam satu malam. Wallahu a'lam. Baik. Banyak ni tuan-tuan, saya tak dapat jawab semua. Salam Dr. Waalaikumsalam. Pemahaman suatu perkataan dalam hadis dan Quran tidakkah dirujuk kepada pemakaian masyarakat di zaman Rasulullah berada, kerana itu konteks awal hadis dan Quran? Masyarakat masa itu yang menerima wahyu dan hadis secara langsung. Benar. Kita akan tengok nanti dalam bab memahami hadis berdasarkan kepada dimensi yang melingkarinya. Kita ada 4 dimensi, antara salah satunya dimensi masa, dimensi zaman. Perkataan tu di zaman Nabi SAW maksud apa? Itu lebih halus ataupun lebih spesifik dan lebih sempit perbahasannya daripada perbahasan bahasa. Wallahu alam. Itu je lah yang saya boleh jawab insyaAllah pada waktu ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Maaflah, banyak sangat soalan saya tak mampu nak jawab. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih pada yang hadir di Zoom, yang hadir di Facebook, yang hadir di masjid. Terima kasih pada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah dan juga masjid. AJK Masjid, saya ucapkan terima kasih banyak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.